tukun-tukun-tukun. Kemudian yang ketiga, mahabbah persahabatan, sekerja, seperjalanan saudara dengan saudara, itu cinta juga. Cinta sahabat tak salah. Memang Nabi pun kata waradulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarqa alaihi. Dua orang sahabat berkawan baik kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah, maka ia dapat duduk di tiang bawah tiang arasy nanti di padang mahsyar dan bersahabat baik itu. Ini bezanya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dipanggil mahabbah juga, cinta juga. Adakah cinta yang segitu salah? Tak. Kerana cinta dari segi apa nama kita panggil, cinta ta'zim mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh melebihkan cinta selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cintakan anak, cintalah. Tapi jangan sampai lupakan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangkan harta, sayanglah. Jangan sampai tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak cintakan harta? Cinta. Jangan lebih sangat. Jangan terlalu sayang. Mentukar kita orang gesel sikit, sudahlah, minta maaf lebih kurang sudah. Jangan ditiup kereta tu. Sayang dia. Tiup. Takut kereta calar. Ini terlalu berat. Cintakan dunia ini. Kemudian, tiga-tiga cinta itu tidaklah dianggap sebagai mempersekutukan Allah. Tidak. Itu cinta yang dibolehkan. Sebenarnya, tuan-tuan dan sekalian, termasuk juga cintakan isteri. Cinta isteri pun mahabbah juga. Isteri kepada suami, suami kepada isteri. Tetapi jangan langgar perintah Allah Ta'ala. Cinta-cinta, tak apa cinta, macam mana pun cintalah. Memang itu pun yang disuruh pun. Memang disuruh suami cintakan isteri. Memang disuruh. Isteri mencintai suami, memang disuruh. Tapi jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan mahabbah ubudiyah mesti kepada Allah. Mahabbah perhambaan mesti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh mahabbah ubudiyah ni kepada selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian menghina diri, tunduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kepada makhluk. Tidak boleh kita mentakdiskan makhluk. Tak boleh. Itu sebabnya Khalid bin Walid dipecat dari jawatan. Takut orang takdiskan dia berlebihan. Pasal Khalid bin Walid ni perang menang, perang menang, perang menang, perang menang. Umar kata aku bimbang orang takdiskan dia. Lucut jawatan dia. Pasal apa nanti pandai sangat pedak perang. Ramai orang kata hebat, hebat, hebat. Bimbang nanti orang akan takdiskan dia. Hormat melampau-lampau. Pecat ke jawatan. Itu saja kes. Cinta hendaklah disemaikan dalam dada orang-orang beriman. Cinta kepada Allah hendaklah disemaikan dalam dada setiap orang beriman. Cintakan Allah itu. Memanglah nak sebut mudah ni. Nak mempraktikkan cinta itu payah. Kan kita cintakan Allah, sesemaikan cinta dalam dada kita. Bagaimana nak mempraktikkan itu? Bagaimana nak menjelaskan, nak membayangkan yang kita itu cinta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta sungguh kepada Rasul dan sebagainya. Bagaimana rasa diri kita? Kita pun tahu. Kita pun tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita mencintai Allah ataupun tidak? Di mana didahulukan? Allah dulu ke, Rasul dulu ke, yang lain-lain dulu? Kadang-kadang mendahulukan yang lain selain dari Allah. Itu yang bimbang. Cerita tadi tu maknanya kita kadang-kadang kita lihat manusia ni, kalau dicintakan harta, cintakan manusia, cintakan makhluk berlebih-lebihan, ditinggalkan Allah, ini satu perkara yang amat berat. Syaitan pandai pusing. Syaitan pandai dia pusing sehingga kita lupakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, seterusnya. Sebenarnya dia kata cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kita melebihkan Allah daripada yang lain-lain. Allah dulu. Kemudian melebihkan yang dicintai disebabkan oleh dua perkara. Kita mencintai satu perkara itu disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama kerana mengharapkan sesuatu daripadanya. Yang kedua kerana memenuhi seruan yang ada dalam hatinya. Di mana kita sebenarnya? Adakah kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu disebabkan oleh Allah beri kita nikmat, atau memang kita cintakan Allah kerana Allah itu Allah? Kadang-kadang orang itu mencintai Allah kerana Allah beri dia nikmat. Dapat nikmat senang, dapat nikmat yang berlebih-lebihan, dia pun cinta Allah. Dia pun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah tarik nikmat. Ada tak cintakan Allah Ta'ala. Ini dia mencintai Allah kerana semata-mata nikmat yang diperolehinya. Bukan kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata, kerana ada yang diharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus banyak ada orang yang mula-mula dia beramal kerana ada nikmatnya. Kadang tuan tarik nikmat itu, dia pun start kembali ke pangkal awal balik semula. Atau sebaliknya, kadang-kadang orang itu dia masa susah kerana mengharapkan sesuatu dari Allah. Tiba-tiba yang diharapkan tak dapat, tak jadi. Tak beramal lah. Kenapa tak beramal ni? Saya ingat dalam buku Allahyarham Hamka tu, dia kata, apabila jemput seorang yang sedang menjual air batu cendol itu untuk beramal, maka berkatalah dia, saya beramal ke tak beramal ke, cendol ni lah yang saya jual. Itu maknanya dia rasa bahawa kalau dia beramal nak lebih daripada cendol tu. Kalau cendol juga tak beramal pun tak apalah, kerana dia beramal semata mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang cinta yang tak jati namanya. Kemudian naklah kita ukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Junayd Al-Baghdadi mengatakan, segolongan manusia mendakwa mencintai Allah, maka tanda-tanda ia mencintai Allah itu hendaklah ia mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikut sunnah Rasul dengan sempurna. Tu ada nampak cinta dia tu. Kalau cuma kita lihat bahawa kalau kita kadang-kadang beramal yang wajib saja. Sebabnya kalau dalam kita tersaut membahagian kita ni kepada tiga. Yang pertama Rabih, yang kedua Salim, yang ketiga Khasir. Rabih ini artinya orang yang mendapat keuntungan perniagaannya. Artinya orang itu yang wajib pun dia buat, yang sunat pun dia buat, yang haram dia tinggal, yang makruh pun dia tinggal. Dia tahu dia berniaga. Berniaga ni mesti ambil untung. Kalau dia berniaga, dia mesti dapat untung. Oleh itu modal yang Allah Ta'ala beri itu naklah kita pegang betul-betul. Sebabnya kita modal yang Allah Ta'ala beri itu roh kita, itu modal. Ada orang berniaga untung, ada orang berniaga rugi. Kalau dia berniaga, modal yang Allah Ta'ala beri itu jangan serahkan awal-awal. Maknanya nak tidur lewat sikit. Kalau tidur pukul 9, bermakna modal dah serah awal. Awal dah serah. Bangun pukul 9, artinya tak balik-balik modal sampai pukul 9 pagi. Tetapi kalau modal betul, dia lambat serah. Kalau wang yang nak diperniagakan itu tentu lambat diserahkannya. Hutang lambat bayar. Dengan demikian kita pun eloknya kita tidur jangan terlalu awal. Pukul 8.30 dah tidur dah. Pukul 8.30 pagi esok lah baru bangun. Jangan, itu saya bimbang tu. Dia membimbang kalau awal tidur, pukul 8.30 tak bangun, 9 tak bangun, bimbang tu lah. Subuh pun tak semayang, isyak tak semayang, celik-celik, marah buka tu. Dah mati rupa, tak sangka. Kemudian, kita lihat pula bahawa yang kedua tadi ni, dia panggil Salim. Salim ni maknanya sejahtera. Sejahtera maknanya dia buat dia wajib saja, pulang modal saja. Sunat dia tak buat, haram dia tak buat, makruh dia tepu. Ini Salim. Salim ni maknanya orang tu, kalau dia berniaga, beli RM5, jual RM5. Dia perdu dia sembahyang. Orang sembahyang sunat, dia balik. Sekarang datang bank, orang sembahyang sunat qabliyah, dia duduk, dia rehat. Kalau tak masuk tu. Orang masuk kamat, dia masuk. Ini orang yang Salim, sejahtera je. Orang ini pun boleh masuk syurga sebenarnya. Ada harapan juga. Tapi dia tak mau tambah-tambah, tak mau. Cukuplah banyak itu, dia banyak-banyak bayar. Dia dari dapat 2-3 cukup. Itu pasien orang yang Salim sejahtera. Yang ketiga, Khasir, orang yang rugi. Yang wajib dia tak buat, yang haram dia sapu. Itu pasien tu. Ini tiga golongan. Kita balik. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian. Kemudian, di sini ya, dia kata, orang yang mencintai Allah sentiasa berjalan mengharungi apa saja jalan untuk mendapatkan, untuk menemui yang dikasihinya. Di hadapannya penuh perjalanan yang berliku-liku, yang tak kisah makan dan minum, tak kisah susah dan payah dan sebagainya. Terbayangkan bagi orang yang dikasihi itu bagaimana? Bagaimana orang itu berjalan tempat yang jauh mencari kekasihnya? Susah, pagi, petang, siang, malam. Itu mencintai dunia. Bagaimana kalau orang itu mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itu? Itu ayat mananya kita nak membayangkan bagian cinta kita kepada Allah itu. Bayangkanlah bagaimana kita lihatnya, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah itu bawa anaknya dan balik tinggalkan anaknya itu situ dengan istrinya. Bagaimana perasaan dia? Anak dah baru dapat, anak pun payah nak dapat, itu yang dapat seorang. Tiba-tiba diperintahkan hantar ke Mekah. Isterinya pegang kain dia, pegang kain Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ke mana aku nak kau tinggalkan? Nabi Ibrahim sepatah pun tak cakap. Sepatah pun dia tak cakap. Lama-lama, adakah ini perintah Allah? Ya, dia kata. Ya, itu terlepas tangan dia. Terlepas kain Nabi Ibrahim. Dilepaskan oleh isterinya kerana dengar perintah Allah Ta'ala. Ini orang cintai Allah SWT. Allah takkan sisiakan aku, dia kata. Ini. Bagaimana rasa kita? Itu kerana mencintai Allah. Nabi Ibrahim pun tinggalkan sayur rasa. Bagaimana rasa tinggalkan anak baru, kecil anak tu? Tinggalkan dia. Kerana perintah Allah SWT. Ini mencintai Allah lebih daripada mencintai anak ni sendiri. Ini susah. Susah nak cerita. Cerita boleh lah. Cerita boleh. Kita kadang-kadang balik Mekah. Balik Mekah. Pergi Mekah seorang-seorang. Isteri tak pergi. Dia seorang pergi. Balik Malaysia, tak keluar-keluar rumah dia. Pantang larang orang Melayu, 40 hari balik Mekah, tak boleh keluar. Hai, tak kemasih ke? Belum 40 hari lagi dia. Ada macam tu. Macam kita Sa'ad lah, Sa'ad As-Sulamin dulu ni, Sa'ad. Sa'ad ni orang kulit hitam. Kulit hitam. Dia minang banyak kali tak dapat-dapat. Pinang-pinang tak dapat. Lama-lama naik malas lah dia. Jumpa lah Rasulullah, ya Rasulullah. Orang kulit hitam ni tak masuk syurga ke, ya Rasulullah? Masuk, Nabi kata, apa hal ni? Apa hal ni? Dia kata, aku minang puas lah, tak dapat-dapat, apa hal? Tak apalah, Nabi kata, kau pinang lah si Atiqah tu. Katakanlah aku suruh pinang. Suka Sa'ad. Sa'ad nak minang dah lama dah. Tak dapat-dapat. Dia kulit hitam, orang tak cantik. Rambut keriting, bibir tebal begitu. Orang perempuan pun milih juga. Zaman sekarang pun lagi milih. Zaman dulu pun milih kan. Sekarang orang pun tengok muka kita, ala rupi tu, tak nak lah kita. Mesti memerang. Tak nak. Zaman itu pun tak mau. Lama-lama jumpa Nabi, Nabi tak payah kau pinang lah si. Atiqah, dia pergilah pinang Atiqah ni. Kau katakan bapak dia, tunggu aku suruh. Pergilah dia. Jumpalah bapak kawan ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hal? Borak-borak cerita panjang lah lama. Sebenarnya aku datang ni, Rasulullah suruh. Apa hal ni? Nak minang anak pakcik. Oh, nak minang anak aku dia tu. Bangunlah kawan tadi ni. Bangun ingat hatinya nak cerita anak, nak tanya anak dara dia ni. Ada orang minang ni, suka tak suka. Rupa-rupa nak cari kayu nak pukul kawan tu. Lintang pukang saat lari. Lari saat. Datang anak dara di siang tekak. Ayah, bukankah Rasulullah yang suruh tadi, ayah? Ya betul, dia kata aku silap. Terjun buru saat. Nak beritahu yang dia minta maaf. Saat nampak tu, lari laju saat. Saat As-Sulami. Lari dia. Sampailah ke Rasulullah. Mengah-mengah sampai. Ya Rasulullah, habis Rasulullah tak dapat lah dia. Sekejap datang bapak Sa'ad, bapak perempuan sampai. Ya Rasulullah, betul kan kesuruh Sa'ad pinang anak aku? Betul, Nabi kata. Aku silap, dia kata. Aku tak ingat tadi. Dia menyelinap cepat. Maksud tak suka dengan Sa'ad ni. Maksud orang tak cantik. Akhirnya, sujulah kahwin. Nikah lah. Akhirnya, kata bapak dia, anak aku dah setuju dah nikah lah. Nikah lapang atau Sa'ad. Kenapa? Dapat nikah. Kawan dah mengidam lama dah. Nabi pun dah nikah siap. Ada duit? Duit tak ada. Duit pula tak ada. Tak apalah, kau pergi jumpa kawan kita yang duit, pinjamlah. Pergi jumpa Rahman bin Auf, pinjam 200. Osman pun pinjam 200. Dia orang kaya belaka ni. Pergilah pinjam. Sampai rumah si Sayyidina Osman. Osman dia kata nak pinjam 200. Apa hal? Aku nak kahwin. Pinjam 200. Dia bagi 300. Ini kawan. Nak kenal kawan mah sesak ni lah. Cuba kalau kita, kawan nak kahwin pinjam duit. Duit tak ada kahwin. Buat apa? Menyibuk. Malam nak punya duit. Tak. Dia bagi. Amr Rahman bin Auf pun bagi duit 300 juga. Lebih bagi. Pinjam 200. Bagi 300. Itulah kawan. Tu. Station kawan. Kan? Nak kenal kawan tak kawan. Masa sak lah. Kawan nak kahwin duit tak ada. Dia pun lapang. 600 bawa duit. Pergilah kedai nak beli barang. Nak pergi sebagai apa. Mas kahwin tadi. Beli barang orang-orang. Tengah-tengah memilik-milik barang. Dengar berita ada perang. Dia pun tanpa buang masa. Dia beli kuda pula. Tak jadi beli barang ni. Dia beli kuda, balik baju besi siap, dengan topeng siap, pergi perang. Sampai sana orang siapa pun tak kenal dia ni. Tutup muka habis lah. Nabi pun tak kenal, siapa pun tak kenal. Orang tengok siapa orang ni. Orang dah siap dah. Tinggal dia tak sampai-sampai. Siapa pun tak kenal dia. Start perang. Tengok-tengok dia ni memang hebat betul. Hebat perang. Pandai perang. Banyak orang mati. Masa tengah-tengah perang itu dia angkat tangan begitu. Terkeluar lengan dia. Orang nampak hitam. Saat kot dia kata. Baru orang kenal ke Saat. Akhir cerita ringkas cerita. Dia pun jatuh. Mati. Nabi selak-selak muka dia tengok-tengok Saat. Menangis Nabi. Meleleh mata Nabi. Kemudian Nabi pun senyum pula. Dan Nabi pun berpaling. Sahabat-sahabat pun tanya, selapa siapa kau menangis? Kau senyum, kau berpaling. Nabi tak kusedihkan tengok Saat tadi ni. Baru angkat nikah. Tak sampai hajat. Meninggal kawan. Tak sedih. Sianat. Baru angkat nikah. Aku terima nikahnya habis. Dia pun meninggal. Kawan dah berhajat nak kahwin berapa lama dah. Tiba-tiba meninggal. Tak sedih tengok dia. Kemudian Nabi pun senyum. Aku senyum kata, aku nampak bidadari memburu-buru Saat. Sedang memburu-buru Saat. Ramai bidadari memburu Saat. Tengah-tengah memburu Saat tu, terselak kain bidadari tu. Nabi dah, aku tak pandang. Aku paling cepat sikit. Segan nak pandang. Begitu. Itu Saat. Tengah-tengah kahwin itu pun beri perang ni. Cuba kalau kita tengah kahwin beri perang. Tak keluar rumah dah. Hai, tak boleh bayang. Kau kahwin. Gitu. Ini cerita. Jadi maknanya nak bayangkan bagaimana cinta Saat kepada Allah itu. Cinta kita kepada Allah ni bukanlah maknanya cinta yang boleh dibuat-buat. Kita